Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, marilah kita lanjutkan kajian kita Tafsir Al-Usrul Akhir pada bab amalan-amalan yang berpahala besar di halaman 196. Kita masuk ke nomor 33, yaitu doa apabila melihat orang yang mengalami cobaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketika kita melihat seseorang yang sedang mengalami cobaan, maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku mimma btalaka bih, dari sesuatu yang Allah memberi cobaan kepadamu. Wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila, dan Allah telah memberi kemuliaan kepadaku melebihi banyak orang, ya. Maka orang yang mengucapkan demikian, ya, doa ini, maka insyaallah musibah tersebut tidak akan menimpanya. Kemudian menghibur orang yang tertimpa musibah. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'azza musaban falahu mithla ajrih." Barang siapa yang menghibur, ya, turut berbelasungkawa orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala seperti pahala orang yang tertimpa musibah tersebut. Kemudian dalam hadis yang lain, beliau juga bersabda, "Ma min mu'minin yu'azzi akhah bi musibatihi illa kasahu Allah min hulalil karamah." Tidaklah seorang mukmin menghibur saudaranya atas musibah yang menimpanya kecuali Allah akan memakaikan kepadanya pakaian kemuliaan. Kemudian berkaitan dengan menyolati jenazah dan mengantarkannya ke kuburan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazah hatta yusalli, ya, au hatta yusalla falahu qirat, wa man syahida hatta tudfan kana lahu qiratan, qila wa mal qiratan, qal mithlal jabalainil azimain." Barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga menyolatinya, maka baginya satu qirat. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dikuburkan, baginya dua qirat. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, apakah qirat itu? Beliau menjawab, seperti dua gunung yang besar. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyesali dan berkata, kami telah menyia-nyiakan banyak qirat. Ya, artinya baru tahu kalau fadilahnya sedemikian besar. Mengapa beliau menyia-nyiakannya dalam waktu yang lampau? Kemudian berkaitan dengan membangun masjid atau turut serta dalam pembangunannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau kamifhasi qitah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid walaupun seperti sarang burung, maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga. Kemudian berkaitan dengan infak, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibada fih illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Tidaklah suatu hari hamba berada di pagi hari kecuali turun dua malaikat. Salah satunya berdoa, "Ya Allah, berilah orang yang berinfak suatu pengganti." Dan malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, berilah orang yang menahan hartanya kebinasaan." Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk dari orang-orang yang suka berinfak. Kemudian berkaitan dengan sedekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu dirham, ya, satu dirham mengalahkan 100.000. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana bisa?" Kemudian beliau menjawab, "Seseorang yang mempunyai dua dirham, lalu dia mengambil salah satunya dan bersedekah dengannya. Dan seseorang mempunyai harta yang banyak, maka ia mengambil dari hartanya 100.000 lalu bersedekah dengannya." Kemudian beliau juga bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan au yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun au insan au bahimah illa kana lahu bihi sadaqah." Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau bercocok tanam, lalu burung manusia, hewan makan darinya, melainkan baginya adalah sedekah. Ya, subhanallah, fadilah yang besar sekali atas amalan sedekah. Kemudian yang berikutnya yaitu pinjaman dengan tanpa bunga. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratain illa kana qasadaqatiha marrah." Tidaklah seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim, ya, kepada saudaranya dua kali, ya, kecuali ia seperti telah bersedekah satu kali. Kemudian berkaitan dengan memberi masa tangguh pada orang yang belum bisa melunasi hutangnya. Nabi SAW bersabda, "Man andhara mu'siran falahu bikulli yawmin sadaqah qabla an yahilla ad-dain, fa idza halla ad-dain fa andhara ad-dain, fa idza halla ad-dain fa andharahu falahu bikulli yawmin mithlaihi sadaqah." Barang siapa yang memberi tangguh pada orang yang sedang kesulitan, maka baginya setiap hari adalah sedekah sebelum hutang tersebut dilunasi. Jika hutang tersebut sudah memungkinkan untuk dilunasi, tetapi ia tetap memberikan tangguhan, maka baginya setiap hari dua sedekah. Kemudian, Nabi SAW juga bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Barang siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 musim gugur. Ya. Kemudian berkaitan dengan puasa 3 hari setiap bulan, Nabi SAW bersabda, "Yau saumu thalathatin min kulli syahr saumud dahr." Puasa 3 hari setiap bulan, ya, adalah puasa dahr, maksudnya sepanjang tahun, ya. Jadi pahalanya 3 hari puasa dikalikan 10 sama dengan 30. Kemudian bulan berikutnya dia berpuasa lagi 3 hari, ya. Jadi dikalikan 10 lagi menjadi 1 bulan. Bulan berikutnya demikian, sehingga seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Yang dimaksud dengan 3 hari di sini adalah tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan-bulan Hijriah. Kemudian beliau juga ditanya tentang puasa hari Arafah, ya, tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Maka beliau menjawab, puasa tersebut, ya, puasa Arafah itu, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, menghapus dosa-dosa yang setahun yang lalu dan yang akan datang. Ini fadilah dari puasa hari Arafah. Adapun puasa Asyura, ya, maka Nabi SAW menjawab bahwa puasa Asyura fadilahnya adalah bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Ya, tentunya ini bila kita sudah meninggalkan al-kabair atau dosa-dosa besar. Kemudian berkaitan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa setahun. Ya, para ulama menjelaskan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal tidak diharuskan berurutan. Ya, boleh tanggal berapa saja atau hari apa saja dari bulan Syawal. Ya, dengan catatan kita sudah melaksanakan puasa Ramadan secara sempurna. Kemudian berkaitan dengan salat tarawih bersama imam hingga selesai, Nabi SAW bersabda, "Innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailah." Sesungguhnya seseorang jika salat tarawih bersama imam hingga selesai, maka ditulis baginya pahala qiyamul lail. Kemudian berkaitan dengan umrah bulan Ramadan, maka fadilahnya adalah sebanding dengan haji atau haji bersama Nabi SAW. Di lain hadis beliau juga bersabda, "Barang siapa yang tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali lalu sholat 2 rakaat, maka itu adalah sebanding dengan memerdekakan seorang budak." Berkaitan dengan haji yang mabrur, Nabi SAW bersabda, "Man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'aka yaumi waladathu ummuh." Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji karena Allah dan dia tidak berbuat rafath, dan kefasikan, maka ia akan kembali dalam keadaan seperti hari saat dilahirkan oleh ibunya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah umrah ya di bulan Ramadan ataupun bulan lainnya ya. Kemudian juga mudah-mudahan kita dimudahkan untuk melakukan ibadah haji ya. Tentunya ibadah haji ini diwajibkan bagi mereka yang mampu. Adapun bagi wanita, maka kemampuannya ya disyaratkan juga adanya mahram ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa melakukan segala amal kebaikan dan tentunya dengan niat lillahi taala. Sampai di sini, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.